Lukas bindu 10:6. Jenari ninaka Yesus man ajar-ajarna, lid me skala bayak, lid pe skala bendaharana. Ia duken kalak man bana, maka bendaharana e korupsi. E maka idilona bendahara e janah nina, kugangi perbahanan du e, bahan perkiran na krina dah Hindu, sabab kam ku pengadi jadi bendahara. Nina bendahara e ibas ukurna, i pengadi tuanku aku jadi bendahara, kaingin dia ku bahan, ncangkul aku langasup, mindo-mindo mela aku. Enggo kutah kai si ku bahan, gelah kenca aku i pengadi, lid kalak singaloken aku ibas rumahna. E maka idilona sekala-sekala pridon tuanna, isungkunna si pemenna nina, asakai utang duman tuanku? Terjabab ia, 200 kaleng minak makan. E maka nina bendahara e, enda surat utang du, kundulken, jenari min tersuratken 100. Kenca bagi isungkunna ka kalak sideban nina, kam kasakai utang du? Terjabab ia, 300 guni page. E maka nina bendahara e, enda surat utang du, suratkan 250. Kenca bagi, ipujikan tuan dai bendahara sila bujur e, sabab cerdik kal ia. Sabab cerdikan kap anak-anak doni enda, ibas urusan na sapi-sapi ia, asangkan anak-anak terang. I teruskan Yesus ngerana, nina. Kukatakan man bandu, pakailah erta doni enda, gunandatkan teman man bandu, gelah amin na gia erta doni e lanailit, kam ia loken me ibas ingan si rasa lalap. Ise pe si tutus iba si kiti, tentu tutus pe ia iba simbelin. Ise sila bujur iba si kiti, tentu pe la ia bujur iba simbelin. Dage, adilakam tutus ibas erta doni, labu ibreken man bandu erta si tuhu-tuhu. Janah adilakam terteki nandangi si kerajangan kala, ise ngesinggit mereken ertandu jine man bandu. Labu mungkin skala juak-juak dua tuanna, sabab adibage, uga apa penembah Athena nandangi si skala, janah si skala nari ikelengina, skala ihamatina, janah skala nari igombangina. Kam labanci irkeleng ate man dibata, janah ergena ate man ertadoni enda. Kerina si ikatakan Yesus e, ibegi kalak parisi. Perbahan ia rangap nandangi duit, e maka icacina Yesus. Tapi nina Yesus man bana, kam pekulah-kulah du bujur i lebih-lebih jelma sinterem, tapi i teh dibata ngeisi pusuh du, sabab kai si meherga ia kap manusia, lakap lit ergana ibas dibata. Undang-undang si ibreken Musa, ras pengajaran nabi-nabi, kerina e tetap ipake seh masa Johannes peridikan. Kenca sie, berita si meriah karena kini rajaan dibata terus iberitakan. Merincuh kalak jadi bangsa dibata, ema karehen ia kuje. Tapi sukahan ngelangit resdoni masap, asangken bagian si kitikna ibas undang-undang e masap. Ise singulih kendaharana, jenari iempoina diburu si deban, ia enggor lua-lua. Jana ise singempoi diburu si enggo iulihkan perbulangena, ia pe enggo erlua-lua. Lid meskala bayak, pakenna uisi meharga-meharga, jana tetap wari ia erbahan pesta. Tapi lid kape sekalak kalak musil, gelarna Lazarus. Kerina dagingna ugahen, janah biasana medem ia deher pintun rumah kalak bayak e. Ia ngarapken rimah-rimah kalak si erpesta, gunangi si beltekna si lume. Biang perehen dilati ugahna. Landekah samate si musil e. E maka ibaba malekat-malekat ia kundul deher Abraham. Kalak bayak e pe, mate jenari ikuburken. Ibas kerajaan kematen, ia ngenanami kinisran. Asum juruga ia, idahna Abraham bagi pe Lazarus deherken ia. E maka erlebuh ia nina, o bapangku Abraham, mekuah min atendu kempa aku. Suruhlah sitik Lazarus cepukkan jari-jarina kubas lau, gelah itak tak kena kubas dilahku, sabab muas kal kuakap ibas api sigara enda. Tapi nina Abraham, o anakku, ingatlah, maka sanga kam geluh, enggo ia lo kendu kesenangan. Janah Lazarus enggo ngaloken kegeluhan si mesra. Tapi genduari malam Athena ijenda, janah kam ngaloken kini seran. Tambah siepe, lid kelang-kelang ta, kelbung simbage sila terkepari. Si erbahan ca laban si kujena kalak si ijenda, janah kalak si ijena pe laban si kujenda. Emaka nina ka kalak bayak e. Adibage, kupindoken man bandu bapa, suruhlah min Lazarus ku rumah bapangku. Ije lid lima nari seninangku. suruh Lazarus mempersingeti ia kerina, maka olah ia seh kuingan si mesui enda. Tapi nina Abraham, lid kap ibas ia kitab-kitab Musa, ras kitab-kitab nabi-nabi, pelepas ia ikut kena, kai si ikatakan ibas kitab e. Ngaloi ka ia, o bapangku Abraham, labo cukup adi e saja. Tapi adi sekala si inggo keke ibas si matenari, rehendahi ia, tentu jera ia. Tapi nina Abraham, adi lakin ibegi kena kai si tersurat ibas kitab Musa ras nabi-nabi, labo ia jera, amin nagia lid kalak mate ngeluh mulihi.